Lanjut. Yang keempat, qala Sayyidina Imam Ali bin Hasan At-Tas rahimahullahu bih. Al-Imam Habib Ali bin Hasan At-Tas berkata, innal mahsul minal ilim wal futuh wal nur. Innal mahsul minal ilim, sesungguhnya perolehan ilmu, wal fatah, wal fatah dan terbukanya hati, wan nur dan cahaya hati, a'ni al kasyaf lil hujub, maksudnya terbukanya tabir, maksudnya nur itu adalah terbukanya tabir, ala qadril adab ma'asyih, berdasarkan ukuran adab seorang murid kepada guru. Berdasarkan ukuran adab seorang murid kepada gurunya. Wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indak. Wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indaka. Dan berdasarkan besarnya adab yang ada pada dirimu. Wa ala qadri dan berdasarkan ukuran adab yang ada pada dirimu. Wa ala qadri ma yakunu kibari qadarihi indak, dan berdasarkan besarnya adab yang ada pada dirimu, yakunu lakadzalikal biqdar indallah, sebesar itulah kedudukanmu di sisi Allah. Yakunu dzalikal miqdar indallah, sebesar itulah kedudukanmu di sisi Allah, min ghairi syak, tanpa ada keraguan. Manhaju sawi. Sudah? Jadi kamu dapatkan ilmu, dapatkan nur, futuh, itu sudah jelaskan tadi dulu, ya, ada yang bertanya. Itu sejauh mana kamu dapat futuh? Sebesar setinggi penghormatanmu kepada guru, setinggi itulah kau akan mendapatkan ilmu. Sebesar kecintaanmu kepada guru, sebesar itulah kecintaan apa kau akan mendapatkan ilmu. Bahkan disebutkan tadi, ya, sebesar apa kedudukan adabmu kepada guru, maka sebesar itulah kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi syak, tanpa diragukan lah. Jadi kalau kamu pengen tinggi di hadapan Allah, derajat kamu tinggi, maka kamu harus lebih beradab sama gurunya. Paham? Makin tinggi adab kamu kepada guru, makin tinggi derajatmu. Paham dong? Itu mah. Jadi kalau pengen ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu yang banyak, ya itu tadi, harus adab sama gurunya. Apa gurunya minta tolong, bantu. Termasuk menjaga sendal guru. Dan ini di semua pondok pesantren, bukan anak minta sendal anak dijaga, enggak. Semua kita dulu juga gitu, sendal anak punya guru tuh dijaga. Sampai sendal anak hilang, bodo amat lah sendal anak hilang, yang penting sendal guru. Akhirnya semenjak itu anak beli sendal murah, swalo aja. Karena kalau hilang enggak kepikiran. Kalau sendal mahal kan hilang kepikiran gila. Masih cinta dunia. Itu yang penting sendal guru, barang guru. Sampai ada yang nyuci baju guru kan. Abu Yazen tuh yang nyuci baru santri. Bukan kita minta anu, enggak, itu demi santrinya. Paham? Makanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Husain bin Anis, cucunya Habib Anis Al-Habsyi, Solo mengatakan, nanti lihat, yang paling tinggi sama guru, yang paling tinggi adabnya sama guru, dan paling taat sama peraturan pondok, dan pekerjaan berat di pondok dia lakukan, dialah yang akan dihormati di masyarakat. Dialah yang akan berhasil. Yang paling adab sama guru, paling taat sama peraturan pondok, yang paling pekerjaan paling berat di pondok dia lakukan apa? Bersihkan hamam. Berat kan? Ada yang bisa? Kuning-kuning tuh yang disikat. Orang anu baik jijik ya. Tapi dia anu bersihin. Yang berat-berat nyuci baju ustadnya misal. Ustazahnya cuci berat kan? Enggak semua orang mau, tapi dia mau. Capek badan. Dia yang akan dihormati masyarakat, dia yang akan berhasil di mata masyarakat nanti. Nanti buktiin ini. Siapa? Lomba-lomba. Kalau ada guru dicuciin bajunya. Yang tinggal di sini. Paham? Atau itu hikmah, paling tidak hikmah. Rumahnya nanti bersihin, nanti sapu. Ada di sini. Rumah gurunya. Enggak usah dalam, bagian halamannya disapu, sendalnya dibalik, balikin. Ustaz, anak pengen izin kacanya kotor nih, pengen tak lap ya. Oh iya silakan bilang. Atau kaca ini kotor nih, gelap debu-debunya. Nanti lihat dia yang lakukan itu istiqomah, enggak setiap hari, seminggu sekali atau sebulan sekali. Dia istiqomah, dia akan berhasil. Lihat aja nanti. Ya, pasti itu. Yang berikutnya, adabul murid fi majlis syekh. Adab murid dalam majlis gurunya. Adab murid, adabul murid fi majlis syekh. Adab murid dalam majlis gurunya. Yang bagi seyogyanya. An yalzama sukut, dia selalu diam. Jadi adab seorang murid bersama gurunya itu dianjurkan dia harus banyak diam. Wala yaqulu syai'an bi hadratihi min kalamin hasan. Dan dia tidak mengucapkan sesuatu. Dia tidak berbicara atau bi hadratihi di depan gurunya min kalamin hasan. Dari omongan baik. Omongan baik aja enggak boleh. Apalagi omongan jelek. Jadi di depan gurunya jangan berbicara illa kecuali idza sta'mara syekh. Gurunya menyuruhnya, kecuali gurunya menyuruh. Wa wajada minasyekh fusatan min dzalik, dan dia menemukan kesempatan dari guru. Kecuali gurunya menyuruh dan dia menemukan kesempatan dari guru. Gurunya. Nah, itu. Jadi tidak boleh ngomong apa namanya depan guru. Ngomong baik aja nggak boleh. Wih, ini ngobrol. Tambah nggak boleh. Faham dong? Kecuali gurunya nyuruh. Emang ustadz yang ngantuk saya tak can sebenarnya. Ya kamu itu mau nyari apa? Mau nyari ilmu atau mau nyari can-can tak can? Mau nyari ilmu harus siap dengar segala risiko. 6 terakhir. Kan al-Amin wal Ma'mun, Imam al-Amin dan Ma'mun Ibnu Harun ar-Rasyid. Amin dan Ma'mun ini adalah anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Yatabadarani, berlomba. Mereka berdua berlomba. Na'lai syaikhihima al-Kisa'i. Mereka berdua berlomba memakaikan sendal gurunya. Memakaikan sendal gurunya. Jadi Amin dan Ma'mun ini anak khalifah loh. Anak presiden. Anak wali kota ini. Bukan anak wali kota, anak presiden. Berlomba memakaikan sendal gurunya Imam Kisa'i. Ayyuhuma yalbasuhu iyahuma. Mana yang dahuluan memakaikan sendal? Jadi mana yang lebih dulu berlomba-lomba? Siapa yang duluan memakaikan sendal? Ayyuhuma yulbisuhu iyahuma. Mana di antara keduanya yang memakaikan sendal itu? Berlomba. Fayaqul, maka Imam Kisa'i berkata. Fayaqul, maka Imam Kisa'i berkata. Lahuma kepada mereka berdua. Lahuma kepada mereka berdua. Inda dhalik saat itu. Inda dhalik saat itu. Likulli wahidin wahidah. Likulli wahidin wahidah. Setiap satu orang memasangkan satu sendal. Likulli wahidin wahidah. Setiap satu orang memasangkan satu sendal. Jadi biar adil, satu orang satu sendal. Paham? Jadi anak presiden saja masih berlomba-lomba memakaikan sendal. Wallahu a'lam.